lalu kuat-kuat nyonya-nyonya alam pusing pada panas dingin boleh minum ini obat punya macam tanggung hujan. Siapa aku? Orang sudah kenal semua. Penjual obat yang tidak ada duanya. Aku datang dari jauh seberang sana dengan membawa suatu kabar gembira. Siapa aku? Orang sudah kenal semua. Penjual obat yang tidak ada duanya. Kalaulah anda panas dingin gemetar badan semua. Siapa aku? Orang sudah kenal semua. Penjual obat yang tidak.